bisa goyang lagi. Jihan Audi New Palapa. Selamat siang semuanya. Banyak yang bareng-bareng lagi ya. Aku takkan pergi. api-api sudah di sini spesial buat semuanya yang sudah bagi-bagi rezeki, terima kasih.